Mitra Bisnis, Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj mengomentari, Indonesia mungkin satu-satunya negara di dunia yang memiliki dua sistem pendidikan. Satu diurus Menteri Pendidikan dan satunya diurus Menteri Agama. Satu pakai bahasa Indonesia dan satunya pakai bahasa Arab. Dia berkata, apa iya jika pakai bahasa Arab bisa lebih mudah masuk surga? Dia membandingkan bahkan di Arab sana, pendidikan hanya diurus oleh satu instansi yaitu Kementerian Pendidikan. Dia juga menjelaskan, zaman dulu santri tidak masuk SD lebih karena semangat anti-Belanda, bukan karena agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Bu Retno, apa komentar Anda? Kalau saya lebih setuju ini dijadikan satu atap gitu ya. Artinya ini yang kita bangun adalah pendidikan nasional. Jadi tidak bergantung pada tadi. Kalau orang bilang itu sudah dari sananya gitu, ya memang nggak bisa dibenerin gitu. Saya lebih setuju bahwa ini adalah berada pada satu atap, yaitu diurus oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Karena pertama, saya tuh di lapangan itu tahu persis bagaimana dualisme ini mengakibatkan kebingungan pada tingkat guru. Yang kedua, kebingungan ini umpamanya ketika sertifikasi. Ketika akan disertifikasi, maka guru-guru pendidikan agama Islam yang berada di Kemendikbud itu harus disertifikasi oleh Kemenak. Jadi karena dia guru agama, kan ini agak aneh. Padahal secara struktur dia berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ketika bicara harus disertifikasi, kok harus dengan Kementerian Agama? Kemudian yang kedua, ini soal organisasi guru. Organisasi guru itu bingung, guru-guru di bawah Departemen Agama harus ikut apa? PGRI tidak mengakui, karena PGRI ngakuinya hanya mereka guru-guru yang berada di bawah Kemendikbud. Sementara di bawah Kemenak tidak diakui. Nah, akhirnya guru-guru tak bisa berorganisasi. Kemudian yang ketiga adalah soal pungutan. Selama bertahun-tahun ini, pungutan yang paling sering kami terima pengaduannya justru berasal dari Departemen Agama. Jadi mereka itu untuk beberapa ini, misalnya ini boleh dibilang Departemen Agama, tapi kalau yang namanya punglinya parah sekali, bahkan tidak terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan guru. Jadi guru-guru ini kalau ngurus macam-macam, mulai dari ngurus sertifikasi, mulai dari daftar sampai dapat tunjangan sertifikasi, pasti semua itu harus setor, ya harus setor per orang itu. Kemudian kalau misalnya mau naik pangkat, mau apa, itu pun juga harus kasih upeti-upeti. Nah ini guru itu di bawah Kementerian Agama itu memperoleh perlakuan seperti itu, tapi karena tidak ada organisasi guru yang melindungi, itu juga nggak bisa. Jadi nggak pernah juga persoalan-persoalan ini selesai. Nah saya rasa ini kerap kali pada level lapangan ya, kami para guru, itu emang kebingungan ini, nampak sekali gitu. Nah kalau memang ini adalah menggunakan definisi yang dimaksud dengan pendidikan nasional berdasarkan undang-undang Sidiknas, ya mestinya sih semuanya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu Bu, ada komentar yang mengatakan, anak di sekolah berlatar belakang agama hampir dapat dipastikan minim penguasaan pendidikan umum. Bagaimana menurut Ibu? Sebenarnya sih untuk beberapa sekolah betul ya, kalau dari obrolan dengan teman-teman dari Kementerian Agama memang iya, karena sebenarnya gini, mereka memang memfokuskan diri akhirnya kepada mayoritas itu memang pada urusan agama tadi gitu. Nah sehingga kemudian pengetahuan umum yang lain memang kemudian menjadi diabaikan, bukan diabaikan lah, lebih tepatnya memang menjadi mendapatkan porsi yang dikurangi gitu. Jadi memang ini problem yang nggak sederhana ya, kayak misalnya gini, kalau buku cetak aja. Jadi misalnya SMA, SMK bisa sama standar isinya. Tapi begitu bicara madrasah aliyah negeri, kan level SMA, SMK dan madrasah aliyah ya, itu bisa kemudian berbeda gitu ya, berbeda isi gitu. Kemudian beberapa muatan seperti mata pelajaran umum itu pun menjadi terkurangi gitu porsi standar isinya gitu. Saya nggak ngerti juga ya, ini sebab suka begini ya. Ini misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, itu umpamanya tidak mengakui kalau orang disertifikasi tapi tidak mengajar mata pelajaran disertifikasi, maka dia tidak dapat sertifikasi. Sementara kalau bicara di depan, enggak gitu. Misalnya ini aturan untuk guru. Kalau aturan untuk murid, saya rasa ini soal bantuan ya. Misalnya beginilah, Pemda DKI ini kan berapa kali orang-orang yang berada di yang sekolah-sekolah agama yang di DKI Jakarta, itu kan sama-sama PNS, tapi kan mereka tidak memperoleh misalnya guru-gurunya hak sebagaimana PNS yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian anak-anaknya juga soal bantuan pemerintah daerah misalnya lewat APBD kan nggak dapat juga karena mereka dianggap diurus oleh secara nasional oleh Departemen Agama kan. Jadi pemerintah provinsi DKI itu membedakan betul. Jadi misalnya soal tunjangan kinerja daerah, mereka dapatnya sangat kecil gurunya. Begitu soal bantuan sekolah, nyari. Padahal sama-sama anak DKI itu yang sekolah di situ. Tapi bantuan yang diterima untuk sekolahnya dengan sekolah negeri yang dibawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan berbeda gitu. Ini yang terjadi gitu. Memang kemudian terjadi diskriminasi-diskriminasi di lapangan. Demikian Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listriarti. Saya Wendy Lim.